بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Muttafaqun alaih. Kebiasaan Rasulullah jika ada yang menyerahkan sedekah, yakni zakat, Rasulullah doakan mereka, Allahumma salli alaihim, ya Allah, salawatlah kepada mereka. Yakni doa dari Rasulullah agar Allah memuji mereka, membanggakan mereka. Hadis pertama menjelaskan kepada kita jelas bahwa Rasulullah adalah hamba dari hamba-hamba Allah, manusia yang Allah ciptakan, menjalankan, diwajibkan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti dari ayat ketika Allah katakan kepada rasulnya, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan orang yang memberikan zakat padamu, solawatlah. Ini doakan solawat untuk mereka. Menunjukkan Rasulullah pun diperintah oleh Allah. Menunjukkan beliau hamba seperti hamba-hamba yang lain. Makhluk yang taat dan menjalankan perintah Rabb-nya. Yang kedua, hadis pula menjelaskan kepada kita bolehnya solawat kepada selain Rasul, kepada selain Nabi. Ma'ruf memang bahwa solawat untuk Nabi, untuk Rasul, sehingga kita doakan Allahumma salli wa sallim alaih sallallahu alaihi wasallam, atau yang semisalnya untuk Nabi atau Rasul. Lalu bagaimana dengan selain Nabi dan Rasul? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika salawat itu kepada mereka selain Nabi, bentuknya adalah mengikut kepada Nabi dan Rasul, maka kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawat kepada Rasul dan kepada setiap pengikut beliau. Kan selain Nabi berarti setiap yang mengikuti beliau, yang iman dan taat kepada beliau dari umatnya. Maka kalau seperti ini sholawatnya bentuknya mengikut kepada Nabi, maka boleh, dan itu sepakat ulama. Yang kedua, sholawat kepada selain Nabi, tetapi tidak dijadikan syiar dan kebiasaan. Dalam artian, tiap kali orang itu disebut, tiap kali namanya disebut, didoakan sholawat. Misalnya Fulan bin Fulan, Ahmad, Zaid, Khalid, siapa saja namanya, setinggi apapun iman dia, setinggi apapun tingkat takwa dan ininya, Fulan disebut namanya, Khalid, Imam Fulan atau orang ini, Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dijadikan apa ya, kayak identik dengannya, layaknya Rasul. Rasul kan identik dengan salawat ini, setiap kali kita sebut nama beliau, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau selain Rasul dijadikan seperti itu, maka ini enggak boleh. Tidak boleh. Di mana setiap kali disebut namanya didoakan dengan sholawat secara sendiri, dia sendiri. Kalau yang pertama kan digabungkan menyertai Rasulullah, ini enggak, dia sendiri disebut namanya, tiap kali disebut didoakan sholawat, maka ini enggak boleh. Yang ketiga, didoakan sholawat memang sendiri, tidak bersama Rasul, tetapi tidak selalu, tidak selalu setiap kali disebut namanya. Cuman insidental, karena kasus atau waktu tertentu, tidak akan sholawat. Seperti hadis ini, karena dia sedang bayar zakat, maka didoakan sholawat, Allahumma sholli alaih, atau yang semisalnya, sallallahu alaih. Tidak akan sholawat karena dia sedang bayar zakat, maka ini boleh, sebagaimana hadis. Di lain waktu ketika dia enggak lakukan itu, ya tidak didoakan sholawat. Maka itu tiga perkara terkait doa sholawat kepada selain Rasul. Dari situ kita ketahui kekeliruan sebagian orang, dan itu ma'rufnya dari Syiah qatalahumullah, yang melekatkan doa salam alaihi salam kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga tiap kali disebut nama Ali, Ali alaihi salam, berkata Ali alaihi salam, ini menyalahi ulama-ulama sunnah dan imam kaum muslimin sejak dahulu. Yang kita tahu dari mereka, ulama kita, imam-imam Islam, para sahabat itu didoakan keridhaan, sehingga dikatakan radhiyallahu an wa ardhahum ridwanullah alaihim, semoga Allah ridhai mereka, begitu. Adapun salam dan sholawat ini hanya kepada Rasul, kepada Nabi. Selain Nabi tadi boleh, kalau sebatas saat dia bayar zakat misalnya, bukan selalu. Demikian membedakan Rasul, Nabi, karena mereka manusia termulia, teragung, dari selain mereka. Maka doa sholawat salam ini lekat menjadi ciri khas mereka setiap kali mereka disebut sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, siapa pun itu termasuk Ali bin Abi Thalib, tidak dibenarkan untuk didoakan salam alaihi salam. Ali didoakan keridhaan seperti sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Dan di selain Ali, di sana ada sahabat yang jauh lebih afdol dari Ali, lebih mulia, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman radhiyallahu anhu. Ketiganya lebih afdol dari Ali. Kenapa mereka juga enggak didoakan alaihi salam? Sebagian mereka mengatakan, ya karena Ali semenjak kecil belum pernah diketahui sujud kepada berhala. Hatta sebelum Islamnya enggak pernah sujud kepada berhala. Kalau alasan yang sama, Abu Bakar juga sama. Abu Bakar Siddiq diketahui dalam sirahnya tidak pernah sujud kepada selain Allah. Bahkan sebelum Islamnya. Tidak pernah sujud kepada berhala. Ini mereka orang-orang baik ini dari awal sudah mengingkari. Ini tidak benar. Ibadah seperti ini, patung berhala dituhankan. Termasuk Abu Bakar. Maka jauh lebih berhak dari Ali kalau hanya karena itu. Tapi hatta Abu Bakar pun didoakan keridhaan radhiyallahu ta'ala. Nah. Hadis juga mengajarkan kepada kita membalas orang yang berbuat baik itu dengan doa. Ini didoakan kebaikan. Dari situ kita tahu tidak benar ucapan sebagian orang awam kalau dia berbuat baik membantu atau apa ke orang lalu yang dibantu ini berterima kasih atau mendoakan kebaikan. Ma'ruf kalau orang awam biasanya selain jazakallah khair, mereka katakan syukron. Ini terima kasih atau masykur. Lalu yang didoakan ini yang berbuat baik menjawab orang awam dengan mereka katakan la syukron ala wajib. Tidak ada syukur atau terima kasih atas kewajiban. Ini kewajibanku untuk membantu maunya dia begitu. Tidak perlu kamu terima kasih. Dan ini salah. Tidak benar. Islam mengajarkan patut kita berterima kasih. Membalas budi dan kebaikan orang yang berbuat baik. Semacam ini. Memberi zakat. Dia kebaikan. Selain itu ibadah bagi dia. Bahkan rukun dalam Islamnya. Dengan itu kan dia juga membantu saudaranya yang fakir miskin, yang gak mampu dan seterusnya. Maka didoakan baik. Gak benar gak ada terima kasih atas perbuatan wajib. La yashkurullah man la yashkurun nas. Bahkan Rasul katakan tidak teranggap berterima kasih kepada Allah yang tidak terima kasih kepada orang yang berbuat baik padanya. Hadis pula menunjukkan bolehnya zakat itu dibayar, diberikan kepada imam, pemerintah. Karena mereka bayarkan itu kepada Rasulullah SAW sebagai imam. Hanya saja kalau ditanya, diberikan kepada imam yang seperti apa, muncul pertanyaan lah, kalau pemerintahnya zalim atau curang atau zakat itu nantinya tidak dialokasikan sebagaimana mestinya kepada 8 tipe orang yang menerimanya, mungkin di korupsi diambil mereka sendiri dan seterusnya, ya kepada Rasul, imam, pemerintah yang adil dan bijak di zaman itu, maka kalau itu pemerintahnya adil dan mengalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, itu jelas tidak perlu dibahas. Namun jika itu memang diketahui zalim atau curang, tidak menyalurkan zakat itu kepada yang berhak menerimanya, zakatmu tercukupi. Arti tercukupi, kamu telah teranggap menunaikan yang wajib. Dalam syariat, di sisi Allah, kamu telah teranggap menyalurkan yang wajib. Sehingga dengan itu, tanggungan kewajiban sudah gugur darimu. Dan kamu sudah tidak teranggap dosa. Sudah tidak teranggap berdosa karena sudah menunaikan. Kemudian harta itu tidak mereka berikan kepada yang berhak menerimanya, ya, urusan mereka dengan Allah tanggung jawabnya. Yang jelas kalau memang engkau berikan kepada pemerintah, sah dan tercukupi zakatmu. Terlebih kalau memang diminta atau ada semacam kewajiban dari mereka, mungkin yang pegawai negeri atau semisalnya, ada ketetapan dari kantornya atau instansi yang terkait bahwa mereka harus bayar zakat. Diambil langsung, mungkin dipotong dari gajinya atau bagaimana, misalnya diambil dari itu oleh pemerintah, maka tadi teranggap tercukupi sudah kewajiban zakatnya. Kemana itu uang, tanggung jawab mereka dengan Allah. Yang penting kamu sudah teranggap menunaikan kewajiban, itu yang terpenting. Nah, wa an Ali radhiyallahu an anil Abbas sa'ala an-nabi fi ta'jil shadaqatihi qabla an tahil fa rakhasa lahu fi dhalik, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Abbas tanya kepada Rasulullah tentang mempercepat zakat sebelum waktunya, maka diperbolehkan itu oleh Rasulullah. Artinya hadis ini terkait orang mengeluarkan zakatnya sebelum terkena kewajiban. Sebelum terkena kewajiban, waktu untuk dia menyerahkan zakatnya. Kita tahu haulan, al-haul, perputaran satu tahun badannya. Sebelum satu tahun sudah dia keluarkan zakatnya. Itu yang ditanyakan Abbas. Dan diberi rukhsah, diberi keringanan dan dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis menunjukkan disyariatkan yang jelas pertama untuk orang itu tanya dalam perkara agamanya, terutama yang dia enggak faham atau membingungkan baginya, boleh enggak ya seperti ini, sah apa tidak. Maka kewajibanmu saat itu bertanya. Makanya Abbas tanya, karena kalau bayar zakat saat tempunya jatuh perputaran tahun itu jelas. Tapi kalau sebelum itu dibayar, boleh enggak ya? Karena beliau enggak tahu jawabannya, makanya ditanyakan ke Rasulullah. Maka demikian seharusnya setiap kali seorang muslim menghadapi masalah di agamanya dan tidak dia ketahui, untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Di dalam hadis, sebelum kamu lakukan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, kamu tanyakan, sehingga ketika kamu lakukan dengan dasar ilmu. Abbas enggak langsung berani ngeluarkan zakatnya sebelum waktunya, tapi tanya dulu ke Rasulullah. Maka jangan tergesa-gesa atau jangan berani melangkah melakukan suatu sementara kamu enggak tahu ilmunya dan belum bertanya. Tanyakan, pelajari. Dalam perkara dunia saja begitu kan, apalagi ini urusan akhirat, surga neraka. Urusan dunia saja, orang mau apalah misalnya, mau merehab ini masjid, mau di lantai dua misalnya, apa ia langsung dikerjakan? Gak mungkin, mustahil. Tanya dulu ke tukang, ke arsitek, ke ahli apa, teknik sipil misalnya. Ini bagaimana ini gini-gini? Masjid kami bangunannya sekian. Untuk lantai dua bagaimana? Cor-cornya, tiang-tiangnya, pondasinya perlu dikuat. Enggak, dibahas dulu, dipastikan ke ahlinya. Agar tidak salah langkah. Apalagi ini urusan akhirat jauh lebih penting. Hadis pula menunjukkan bahwa zakat ibadah yang ada waktunya ditentukan, kewajiban yang terbatasi oleh waktu. Makanya sebelum datang waktunya tidak ada kewajiban awalnya untuk dia bayar. Di dalam hadis bahwa nisab berpengaruh teranggap dalam pembayaran zakat, termasuk dalam mempercepat pengeluaran zakatnya. Dari mana itu diketahui? Karena di dalam hadis Ali mengatakan fi ta'jili shadaqatihi. Abbas tanya tentang mempercepat zakatnya. Shadaqah. Difahami dari situ bahwa kalau nisab belum sempurna, artinya orang belum terkena hitungan nisab, maka itu bukan sodakoh namanya, bukan zakat. Perhatikan kata-kata Ali, fi ta'jili sodakotihi. Abbas tanya ke Nabi tentang mempercepat zakatnya. Zakatnya artinya harta yang memang sudah terkena zakat, sudah masuk nisabnya. Dari situ ulama fahami jika memang nisab belum sampai, harta itu belum mencapai nisabnya, maka enggak ada mempercepat. Tidak dipercepat pembayaran zakatnya. Misalnya kita ketahui perak zakatnya 600 gram. Itu nisabnya. Orang ingin mempercepat mengeluarkan zakatnya, sementara dia baru memiliki 500 gram perak. Sudah, keluarkan aja zakatnya. Enggak sah kalau atas nama zakat. Karena memang kamu belum terkena kewajiban. Apa yang kamu percepat, kewajibannya belum kena padamu. Beda dengan Abbas. Yang Abbas tanyakan nisabnya sudah ada, cuman sekarang pembahasannya waktu. Kan waktunya untuk dibayarkan adalah nunggu 1 tahun berputar baru dikeluarkan zakatnya. Harta ini sudah kena zakat, cuman nunggu waktu saja 1 tahun. Ini yang boleh dipercepat. Adapun yang ini, kewajiban zakat aja belum kena padamu karena nisabnya belum kena, maka gak bisa dipercepat untuk dikeluarkan zakatnya. Apanya yang dikeluarkan zakatnya? Zakatnya belum kena kewajiban kalau belum mencapai nisabnya. Hadis juga mengajarkan kepada kita mempercepat zakat itu rukhsah, bukan sunnah. Dan beda di antara dua hukum. Rukhsah, karena Ali katakan farah khosolahu, Rasul beri rukhsah untuknya, diringankan, diberi izin keringanan. Rukhsah itu lawan daripada azm atau azain. Sesuatu yang meringankan bagi seorang hamba atau diberi izin oleh syariat, diberi keringanan untuknya, seperti hukum safar, kamu qasar sholat di saat kamu safar, kamu jamak, itu rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala. Karena tahulah orang saat safar capek, penat, inginnya cepat-cepat istirahat dan sebagainya, makanya dikasih keringanan. Gak wajib bagimu untuk tiap adzan ke masjid sholat layaknya orang mukim. Orang safar capek, kondisinya beda, makanya dikasih rukhsah, boleh dijamak, boleh dikosor yang 4 rakaat jadi 2. Maka ini pun rukhsah hukumnya, mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya, bukan sunnah. Karena kalau sunnah itu amalan yang dianjurkan. Dikatakan sunnah itu ada anjuran, ada dorongan, ada motivasi dan ajakan, ada pahala keutamaan bagi yang mengamalkannya. Artinya suatu yang dianjurkan dan diperintahkan untuk diamalkan. Dan ini gak sampai setingkat itu. Percepat zakat gak sampai setingkat sunnah, tetapi rukhsah seperti Ali katakan, diberi rukhsah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan bukankah kalau hutang ke manusia bagus dipercepat pembayarannya? Ini kamu punya hutang kepada seseorang 1 juta. Kapan kamu lunasi? Bulan depan, tanggal 1 Desember misalnya. Ternyata dalam perjalanan 2 minggu, 3 minggu uang sudah ada padamu. Enggak nunggu hari itu. 2 minggu sudah kamu bayar, ini hutangku 1 juta. Ini dianjurkan bagus dan enggak bagus dan dianjurkan, nah. Itu hutang ke manusia. Di sisi lain, memang hutang itu sudah menjadi tanggungan bagimu, sudah jadi kewajiban untuk kamu bayar. Beda dengan zakat. Sebelum waktunya tiba 1 tahun, gak ada tanggungan bagimu, gak ada kewajiban bagimu untuk mengeluarkan zakatnya. Beda dengan hutang tadi. Yang kedua, hutang orang gak mau tahu. Kamu mau alasan, waduh usaha saya bangkrut, gak jalan gini, gak bisa, orang tetap bayar, ini hutangmu. Beda dengan zakat. Saat dalam perjalanan 1 tahun, harta berkurang, atau mungkin saja rusak, atau sebab-sebab yang lain, karena berkurang dari nisabnya, gak kena kamu kewajiban zakat. Beda dengan hutang ke orang, orang gak mau tahu. tetap harus kamu bayar. Tidak demikian dengan zakat. Makanya tidak dikatakan sunnah untuk mempercepat pembayaran zakat. Dengan demikian, ini babnya jawaz, bolehnya. Kalau ditanya apa boleh? Boleh. Apa lebih afdal berarti karena kita mempercepat melakukan ibadah perintah Allah? Tidak. Tidak lebih afdal untuk kamu bayar lebih cepat, kamu keluarkan zakat lebih cepat, itu bukan lebih afdal. Makanya tidak dikatakan sunnah. Hadis pula kalau dilihat bentuknya umum, tidak dibatasi. Apakah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Yu'ajilat zakah, ta'jil sodakoti secara umum, mutlak, tidak ada batasannya. Namun yang masyhur di kalangan fuqaha bahwa itu dibatasi, di mana mereka berdalil dengan apa yang Nabi katakan terkait Abbas. Ada yang lapor Abbas enggak mau bayar zakat, maka Rasulullah katakan wa ammal Abbas fahiya alayya wa mithlaha. Adapun Abbas, maka zakatnya aku yang tanggung, dan bahkan yang serupa dengan itu ditanggung oleh Rasul SAW. Artinya ini ditafsirkan bahwa Abbas telah membayar zakatnya untuk 2 tahun sekaligus. Enggak nunggu 1 tahun keluar zakatnya, 1 tahun keluar zakatnya, enggak. Oleh Abbas langsung zakat 2 tahun dikeluarkan sekaligus. Makanya yang enggak tahu menganggap Abbas enggak keluarkan zakat, dilaporkan ke Rasulullah, Abbas enggak keluarkan zakat ya Rasulullah. Kalau kasus Abbas ini ditanggung oleh Rasul SAW karena beliau paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kerabat dekat beliau, dan bahkan diropel, digandakan oleh Rasul zakatnya aku yang tanggung, dan yang semacam itu dikalikan 2, dan kedua-duanya ditanggung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu terkait kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang masyhur di dalam madhab Imam Ahmad itu hendaknya tidak lebih dari 2 tahun sebagaimana Abbas. Kalau mau dipercepat zakatnya agar itu tidak lebih dari 2 tahun. Hukum asalnya kita pegangi bahwa zakat memang enggak wajib kecuali ketika tiba waktunya, berputar 1 tahun padanya, dan boleh dipercepat seperti tadi, itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Kemudian Abbas yang bertanya kepada Rasul, juga hanya sebatas mempercepat zakat 2 tahun saja. Makanya tadi masyhur dalam madhab a'imah dibatasi. Ya maksimal 2 tahun seperti Abbas lah. Karena hukum asalnya tadi rukhsah ini hanya diberi keringanan, izin, boleh. Walaupun memang hadis umum, enggak ada batasan tahunnya. Orang misalnya memahami dari kisah Abbas, kalau gitu aku sekalian keluarkan zakatku 5 tahun, langsung diropel 5 tahun ini zakat 5 tahun dari hartaku. Lebih selamatnya jangan. Ahwat, lebih terjaga dan lebih ini jangan. Kalau untuk 2 tahun labas, boleh. Sebagaimana Abbas. Lebih dari itu jangan. Gak ada nas, gak ada riwayat dalil yang menunjukkan itu. Selain daripada itu, orang gak tahu, subhanallah, dalam perjalanan, namanya orang ada saja. Ada musibah, ada malapetaka, ada ini, ada itu, berkurang hartamu. Nanti kamu bisa-bisa menyesal, kecewa. Aduh, seandainya enggak aku keluarkan cepat-cepat zakatku, bisa aku manfaatkan. Akhirnya menyesal dari suatu ibadah yang kamu lakukan sendiri. Makanya jangan. Nah, maksimal itu untuk 2 tahun sebagaimana riwayat Abbas. Nah, hadis juga jelas menunjukkan keutamaan Abbas. Di mana Rasulullah menanggung zakat beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan beliau kerabat dekat dengan Rasul, anak beliau pun imam alim min ulama'i sahabah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Itu yang bisa kita kaji. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.